jiwa optimisme di dalam diri kita. Walaupun kita sudah sekian puluh tahun, walaupun. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan kita tidak berhasil, ya, andaikan kita tidak berhasil dalam tanda kutip untuk mencetak anak yang soleh dan soleha sampai meninggal dunia misalnya, na'udzubillah min dzalik, sampai meninggal dunia ternyata anak kita tidak juga berubah, maka ketahuilah usaha yang kita lakukan itu tetap akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak berhasil. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghargai sebuah proses. Allah menghargai usaha yang kita lakukan. Walaupun mungkin hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan. Maka jangan pernah kita merasa pesimis. Jadi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian anak kita tidak sesuai dengan harapkan, teruskan dan lanjutkan usaha Anda. Jangan pernah berhenti sambil diiringi dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala agar anak dibukakan hatinya menjadi anak yang baik. Pertanyaan kedua. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ummu Nisa yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa salah satu ciri wanita yang baik adalah yang penyubur dan juga banyak melahirkan anak. Lalu bagaimana kalau ada akhwat ataupun wanita yang belum diberi keturunan? Dan bagaimana sikap yang ataupun kiat-kiat apa saja untuk menjadi hamba yang tetap ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bila ada juga pasangan suami istri yang tidak dikarunai anak, Ustaz? Ya. Bagaimana seandainya ada orang tua yang sudah berusaha maksimal ternyata belum dikaruni anak juga? Bagaimana supaya ridho? Supaya ridho dengan memahami bahwa masalah anak, pemberian anak itu adalah merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Terserah Allah akan memberi atau tidak. Dan itu tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Manakala kita yakin itu, maka kita akan legowo. Maka kita akan legowo, kita akan tenang untuk menerima takdir Allah. Dan kita berusaha untuk berpikir positif. Bahwa barangkali memang kami ini belum pantas untuk menjadi orang tua. Bisa jadi kalau misalnya Allah memberikan anak kepada saya saat ini, mungkin anaknya menjadi anak yang kurang baik. Karena kami memang belum siap untuk menjadi orang tua. Sehingga kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Ya, tidak pernah kita itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Walaupun itu tidak menutup kita untuk tetap berusaha. Usaha tetap. Ya, berusaha mengikuti saran. Tapi asal jangan pergi ke dukun. Ya, Bung, ya. Asal jangan ke dukun supaya dapat anak. Ya. Enggak. Ya. Ya. Atau dengan cara-cara yang haram. Tidak. Ya. Kita tetap berusaha dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh agama. Tapi kita juga tetap menyerahkan itu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pendengar Radio Roja, silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas kesempatan yang Ustaz berikan. Dari pertanyaan pesan singkat Ibu Nur di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak perempuan yang lahir dengan cacat otak. Saya ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Akan tetapi saya berupaya dan berdoa agar anak saya sembuh dan menjadi normal. Apakah dengan berdoanya saya seperti ini diperbolehkan? Atau itu merupakan tanda bahwa saya belum benar-benar ikhlas atas apa yang Allah berikan kepada saya? Mohon nasihatnya. Terima kasih Ustaz. Sebagian orang memahami ikhlas dengan pemahaman yang keliru. Ikhlas atau pasrah itu bukan berarti tidak berusaha. Justru ketika Anda berusaha dan berdoa supaya anak Anda menjadi anak yang normal, itu justru bukti bahwa Anda itu serius di dalam kepasrahan dan ketawakalan Anda kepada Allah. Jadi benar yang Anda lakukan sudah benar. Anda berusaha untuk ikhlas, mengobati anak Anda, berdoa supaya menjadi anak yang normal seperti yang lainnya. Itu benar, ya. Justru orang-orang yang membiarkan anaknya seperti itu tanpa ada usaha, padahal dia mampu, Kita berbicara tentang orang yang mampu ya. Kalau misalnya ada orang tidak mampu secara finansial dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, itu lain masalah mungkin. Tapi Anda mampu secara finansial, juga secara kemampuan Anda mampu, maka manakala Anda berusaha untuk mengobatkan anak tersebut, berdoa, memohon kepada Allah, maka itu adalah sudah langkah yang benar dan sama sekali tidak kontradiktif dengan masalah keikhlasan. Raja, satu lagi. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan yang kedua kami berikan kesempatan dari telepon, ada Ibu Dinda di Bekasi. Silakan Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mana-mana, tapi yang memang mungkin Allah belum kasih. Tapi yang menjadi pertanyaan kita gini, Ustaz. Dicatakan kalau seorang Muslim yang meninggal dunia meninggalkan tiga perkara, ya kan? Di antaranya dua anak yang soleh. Yeah. Nah, gimana bagi kita yang seandainya sampai meninggal kita tidak dikaruniai anak? Berarti apakah kita tidak bisa mendapatkan doa itu, gitu, yeah. Ustaz? Itu aja. Baik, terima kasih Bu Dinda. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu luas. Karunia Allah itu luas. Tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian manusia. Jadi yang namanya amal saleh tadi, yang seandainya anak seandainya manusia meninggal maka semuanya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya anak yang soleh. Nah kalau misalnya mandul Ustaz, kalau misalnya mandul, apa kita tidak punya peluang untuk mendapatkan pahala jariah yang mengalir seperti itu? Ada. Ya. Manakala kita mengajar kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, kemudian dia mengajarkan, orang lain itu mengajarkan kepada orang lain lagi, kemudian diamalkan sama orang lain itu, kemudian diajarkan lagi sama orang lain lagi. Itu adalah merupakan pahala yang tidak ada hentinya. Jadi yang namanya pahala yang mengalir itu bukan hanya terbatas pada anak yang anak kandung kita yang soleh. Ya. Kita punya misal ya, kita punya keponakan. Ya, kita punya keponakan. Kita bisa ajari dia hal yang baik. Keponakan kita mengamalkan apa yang kita ajarkan. Kemudian dia juga akan mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, dan seterusnya. Itu pahala akan terus mengalir kepada kita. Belum lagi kalau misalnya kita punya harta misalnya. Nah, sehingga kita menjadi orang yang rajin untuk bersedekah, untuk wakaf, ya, untuk menanam proyek kebaikan. Dan itu akan menjadi pahala sedekah jariah yang terus mengalir. Ya. Jadi banyak karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas, tidak sempit seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Pertanyaan terakhir dari pendengar Radio Muslim. Pertanyaan dari pendengar Radio Muslim dari Ummu Ghazali. Jika anak berbuat salah dan malas atau tidak patuh, bagaimana batasan syar'i untuk menghukum anak atau memukul anak? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Menghukum anak, ya. Menghukum anak. Kalau anak nakal dan seterusnya, bagaimana sebenarnya batasan syar'inya? Hukuman itu perlu ada. Hukuman itu perlu ada. Cuman hukuman itu tidak selalu harus berwujud pukulan. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian orang tua. Apakah boleh memukul anak? Boleh. Tapi untuk kesalahan-kesalahan yang berat dan besar. Misalnya kesalahan meninggalkan sholat. Itu pun kalau anak sudah berumur berapa tahun? 10 tahun. Jadi kalau anak baru berumur 3 tahun kok enggak sholat, jangan dipukuli. Ya, baru umur 3 tahun kok enggak sholat, dipukuli sampai babak belur. Ya, enggak boleh. Ya, karena Nabi SAW saja mengizinkan untuk dipukul manakala anak berumur berapa? 10 tahun. Jadi yang boleh dihukum dengan pukulan itu adalah kesalahan-kesalahan yang besar. Kesalahan-kesalahan yang berat. Itu pun cara memukulnya bukan dengan cara yang sampai meninggalkan bekas menyakitkan si anak itu sampai hitam-hitam, bukan. Ya. Sampai lebam-lebam, bukan seperti itu. Dan hukuman itu tidak mesti dengan fisik. Bisa jadi hukuman itu dengan kata-kata. Bisa jadi hukuman itu dengan dikurangi uang sangunya. Dan macam-macam hukuman-hukuman yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi intinya memberikan hukuman itu boleh asal proporsional. Pertanyaan dari jamaah di sini, bagaimana caranya bila kita terlanjur mendoakan jelek untuk anak supaya doa tersebut tidak terjadi kepada anak? Caranya adalah mendoakan kebaikan. Jadi ditebus, ya. Ditebus doa buruk itu dengan doa kebaikan. Jadi kita misalnya kemarin mendoakan jelek, ya Allah, moga-moga anakku gue orang munggah misalnya. Karena kita melihat anak kita ini tidak pernah belajar, nah, dalam hati kita gue ben ngerasakaken rasanya orang munggah kayak ngapa. Ya. Setelah itu kita menyesal, ya Allah, kok saya doakan jelek. Setelah itu saben dina jenengan, ya Allah, moga-moga anakku munggah, moga-moga anakku munggah, moga anakku munggah gitu. Jadi ditebus, nah, ditebus doa yang buruk itu dengan doa yang baik. Bagaimana caranya untuk mengeces kesabaran, ya, untuk mengeces kesabaran. Itu bisa didapatkan atau bisa dilakukan dengan cara melatih diri. Dengan cara melatih diri untuk bersabar. Yang namanya latihan itu memang butuh waktu. Seperti orang yang lari 10 km. Itu tidak mungkin dia akan langsung kuat lari 10 kilo kalau dia tidak berlari selama sejauh 1 kilo pada hari pertama. Begitu pula kesabaran. Kesabaran itu butuh latihan. Hari ini mungkin kita bisa bersabar, baru bisa bersabar sekali. Tapi esok harinya kita akan bisa bersabar 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allahumma afrigh 'alaina sabran. Allahumma afrigh 'alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepadaku. Limpahkanlah kesabaran kepadaku. Jadi kita minta supaya dikaruniai kesabaran. Yang ketiga, di antara caranya adalah kita membaca buku-buku tentang kesabaran para nabi di dalam mendidik anak mereka. Dan juga kesabaran para ulama salaf di dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Atau kita membaca orang-orang yang bisa dijadikan panutan di dalam kesabaran mereka. Sehingga kita termotivasi untuk lebih sabar lagi di dalam mendidik anak serta membangun rumah tangga yang harmonis insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.